Mitra bisnis, seorang pelajar kelas 2 SMP berumur 14 tahun, sempat ditahan selama 3 minggu lebih di rumah tahanan karena diduga mencuri kartu perdana senilai Rp10.000. Sekarang, kasusnya sudah berada di kejaksaan dan pelajar tersebut terancam hukuman maksimal penjara 7 tahun. Untuk membahas hal ini, di ujung telepon saya telah tersambung dengan pegiat anak Muhammad Joni. Pak Joni, apa komentar Anda? Ya, mestinya dilakukan tidak harus dengan penyidikan, harus dilakukan upaya diversi istilahnya ya. Karena itu akan lebih baik untuk mencegah anak untuk masuk ke dalam sistem peradilan. Nah, apalagi perbuatan pidana yang dilakukan kan bukan yang serius, itu adalah petty crime yang terjadi karena kelalaian si anak aja akibat daripada keadaannya. Jadi mestinya tidak harus serta dengan begitu saja dibawa ke proses penyidikan. Diupayakan dulu adalah diversi supaya diberikan tindakan. Kepolisian seharusnya mengetahui tidak cara penanganan kasus semacam ini? Ya mestinya ketahui, itu kan sudah mekanisme dalam undang-undang pengadilan anak. Lalu apa yang dapat dilakukan oleh pihak anak? Ya, mesti melakukan pendekatan kepada kepolisian agar tidak dengan begitu saja serta-merta dilakukan upaya pro justisia. Harus dilakukan pendekatan lain. Karena baik dari skala permasalahannya atau perbuatannya maupun kepentingan si anak itu sendiri, dia membutuhkan langkah-langkah yang lebih restorasi, bukan pembalasan dengan mengajukannya ke pengadilan. Bila berkas tersebut sudah di kejaksaan, masih dapat dibatalkan tidak? Masih tetap bisa diupayakan agar itu dilakukan upaya restorasi, yaitu memberikan diversi kepada si anak. Dan upaya itu yang harus diusulkan. Karena secara formil kan sudah menjadi proses hukum pro justisia. Dan ini yang harus dilakukan. Demikian Muhammad Joni, saya Dinda Natasha.